Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab yang ke-23 tentang hibah dan atiyah. Poin yang berikutnya adalah yajibu alal ab, wajib atas bapak al-musawatu untuk bersikap sama rata di antara anak-anaknya fil hibati dalam hibah. Fal khassa ba'dahum biha, maka seandainya dia khususkan hadiah pada sebagian anak atau dia unggulkan, dia lebih banyakkan sebagian anak dalam pemberian tanpa ridha yang lain, lam yasiha dalika, hal tersebut, pemberian tersebut adalah pemberian yang tidak sah. Ya, apa beda khassa dengan fadola? Ya, kalau fadola semuanya diberi, namun yang satu lebih banyak daripada yang lain. Kalau khassa artinya cuma satu diberi, yang lain tidak diberi. Maka tidak boleh mengkhususkan sebagian anak dengan hibah tanpa yang lain atau melebihkan sebagian anak daripada yang lain. Namun ini tidak boleh tanpa kerelaan mereka. Wa in radu, namun jika mereka rela, shahatil hibatu, maka hibahnya sah. Namun disyaratkan rela. Maka berkaitan dengan syarat rela ini, satu hal yang patut untuk dicermati, rela itu betul-betul 100% rela atau rela terpaksa karena itu putusan sepihak orang tua. Misalnya ini sudah putusan ayahnya, ya anak ngasih sana, kemudian dia ngomong pada yang lain, gimana yang lain, ada yang gak setuju, nah, kan nggak berani ngomong, saya nggak setuju pak, nah, kan? Seandainya dia mau terus terang, jujur, jenisnya mau ngomong nggak setuju, namun kalau itu sudah putusan bapak, apalagi bapaknya adalah bapak yang berwibawa, kalau nggak boleh dibilang sangar, hanya dibilang ada yang nggak setuju, setuju semua pak, maka telah ukur jika semua anak atau anak yang lain yang tidak diberi ridho maka hibah itu sah, ini perlu dicermati. Ya, tidak menutup kemungkinan memang betul-betul 100% ridho, namun cukup mencurigakan ridhonya itu adalah ridho yang setengah hati. Baru kelihatan ridho dan tidak nanti ketika orang tua telah meninggal. Itu biasanya baru kelihatan pemberian hibah dulu yang cuma satu anak yang diberi oleh orang tuanya itu. Nah, itu baru kelihatan kalau yang lain itu asli setuju ataukah tidak, biasanya baru kelihatan setelah orang tua meninggal. Wadzalika, dan hal ini wajibnya musawah, sama rata di antara anak dalam hibah. Sama rata di sini, al musawah di sini mengandung makna semuanya dikasih dan semuanya sama. Berdasarkan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sunnya ayahnya tasaddaqa alaih, bersedekah padanya dengan sebagian hartanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bashir, akula waladika a'taita mithlahu, apakah semua anakmu keberi pemberian yang sama dengan pemberianmu kepada Nu'man Bashir mengatakan tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian pada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu. Dalam riwayat yang lain, la tushhidni ala jawrin. Janganlah engkau jadikan aku sebagai saksi dalam pemberian yang tidak adil. Maka tentang pemberian yang adil, sebagian ulama yaitu Imam Ahmad berpendapat adil dalam hibah antara anak adalah 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Beberapa alasan diserupakan dengan warisan, karena warisan adalah hukum yang paling adil. Namun di sisi yang lain ada ulama yang mengatakan untuk hibah berbeda dengan warisan. Warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1, namun kalau untuk hibah sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Wallahu a'lam, dari 2 pendapat ini nampaknya pendapat yang diambil oleh penulis buku ini adalah pendapat yang kedua, karena di buku ini menggunakan kata-kata yajibu alal abi al musawatu, wajib bagi bapak untuk sama rata. Dan pendapat yang mengatakan sama rata ini didukung oleh sebagian lafaz hadis untuk kisah pemberian Bashir kepada Nu'man, di mana Nabi mengatakan wasawihim, samakanlah di antara mereka. Namun redaksi yang semacam itu tidak dikutip di sini. Maka Nabi sampaikan pemberian pada satu anak tanpa yang lain adalah sesuatu, adalah perbuatan yang menyelisih takwa. Dan Nabi sampaikan bahasanya itu satu hal yang tidak adil. Dan Nabi katakan bahasanya itu adalah jawrun, kezaliman dan ketidakadilan. Idza fadala al-abu, jika bapak melebihkan saat sakit yang mengantarkan kepada kematian, melebihkan sebagian anaknya atau mengkhususkan satu anak dengan pemberian tanpa yang lain, lam yasiha, maka itu tidak sah. Ila idha ajaza dhalika baqiyatul warothah, kecuali jika hal tersebut direlakan oleh ahli waris yang lain. Kemudian sah hukumnya hibah yang mu'alak, hibah bersyarat, semacam ucapan jika si A yang sedang musafir itu pulang atau jika turun hujan, maka aku hibahkan kepadamu benda ini. Jika tidak, dan ya tidak. Jika enggak jadi turun hujan, ya, maka enggak jadi diberi. Dan sah hibatu dain, menghibahkan piutang kepada orang yang berkewajiban membayar piutang. Wa yu'tabaru dzalika ibra'an lahu, dan itu teranggap ibra', pemutihan utang. Ketika ada seorang yang mengutangi orang lain uang misalnya 1 juta, kemudian orang yang menghutangi mengatakan kuhibahkan kepadamu piutangku, maka itu sah, dan sah dengan status ibra', pemutihan utang. Kemudian layam bari, tidaklah sepatutnya raddul hibati wal hadiah, menolak hibah dan hadiah. Adab dan etika untuk orang yang diberi hibah dan hadiah, terlarang untuk menolak hibah dan hadiah. Kecuali jika hibah dan hadiah ini adalah hibah tendensius, karena dia hakikatnya suap, meskipun namanya hibah, hakikatnya adalah gratifikasi, meskipun diberi nama hibah atau dan sebagainya, maka tentu wajib ditolak. Yang dimaksudkan di sini adalah hibah yang murni hibah. Wa in qalat, meskipun nilainya kecil. Wa tusanul itsabatu 'alaiha, dan dianjurkan, tidak wajib membalas hadiah dengan hadiah. Si A memberi kita hadiah, maka minggu depan kita memberikan hadiah kepada si A. Karena itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Demikian juga menerima hadiah adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, jika datang kepadamu satu harta, yaitu pemberian, tanpa engkau memintanya dan mengharapnya, faqbalhu, maka terimalah. Maka Nabi sampaikan kepada Umar, jika ada orang ngasih sesuatu dan kita tidak memintanya dan kita pun tidak mengharapkannya dalam hati, maka Nabi perintahkan untuk menerimanya. Jumhur fuqaha mengatakan perintah menerima di sini adalah mustahab. Dhahiriyah mengatakan perintah menerima di sini hukumnya wajib. Ya, kalau di kurikulum mat ilmi ternyata kitabul muamalah cuma sampai lakit saja. Cuma sampai anak temuan. Nah, maka ada bonus dua bab ini ya. Bab wakaf sama bab hibah. Kemudian kita berpindah pada bagian kedua dari kurikulum mat ilmi, karena untuk pelajaran fikih cuma ada dua bagian yang kita bahas, kitabul muamalah sama kitabun nikah. Oh, ini mawaris dan wasoya itu terletak setelah kitabun nikah. Maka kita kemudian lanjutkan dengan kitabun nikah. Nah, tasian kitabun nikah wa talak. Bahasan pernikahan dan perceraian. Ada 11 bab. Bab yang terpertama adalah fin nikah, tentang pernikahan. Poin 1 adalah definisi pernikahan dan dalil disyariatkannya. Definisi nikah, nikah dalam bahasa Arab maknanya adalah ad-dham, bergabung atau menggabungkan, wal jama' dan menyatukan, wa tadakhul atau tumpang tindih. Ada yang menjelaskan kalau nikah itu diambil dari ungkapan tanakahatil asjaru. pohon tersebut tanakahat, maknanya idan dhamma ba'duha ila ba'din, jika satu bagian pohon menyatu pada bagian menyatu dengan pohon yang lain. Atau ada yang menjelaskan bahasanya nikah diambil dari ungkapan orang Arab nakaha al-matarul arda, maknanya adalah ikhtalata al-matar bitharayaha, bercampur hujan, air hujan dengan tanah, menyatu dan bercampur air dengan tanah. Sedangkan secara syariat nikah adalah akdun, adalah satu akad, maka dia mengikuti ketentuan-ketentuan umum seputar akad. Yatadhamman ibahata istimta'i kullin minazawjaini bil'akhari alal wajihil masyru'i, yang akad tersebut isi muatannya, yatadhamman isi muatannya adalah dibolehkannya masing-masing dari suami dan istri untuk istimta', menikmati, bersenang-senang dengan fisik pasangannya, alal wajhil masyru', dengan cara, dengan dalam bentuk yang istimta' tersebut adalah istimta' dalam bentuk yang disyariatkan, dibenarkan oleh syariat. Dalil disyariatkannya pernikahan, al-aslu dalil disyariatkannya pernikahan dalam Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalil disyariatkannya pernikahan dalam berupa ayat sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikailah perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum, jika kalian khawatir, jika kalian takut, alla ta'dilu, tidak bisa bersikap adil, fa wahidatan, maka satu saja dari wanita merdeka, aw ma malakat aymanukum, atau ma malakat aymanukum, budak perempuan yang kalian miliki dan kalian setubui. Dan untuk budak yang disetubui tidak ada batas maksimalnya. 4 itu adalah untuk pernikahan, adapun akdul yamin maka tidak ada batasnya. Maka kemaluan itu halal dengan dua cara, akdun nikah dan akdul yamin namanya. Nah, akdun nikah maksimal 4. Akdul yamin artinya punya budak laki-laki, punya budak perempuan, kemudian dia kumpuli, maka tidak ada batas maksimalnya. Demikian juga wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah yang masih sendirian di antara kalian, wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan budak-budak kalian yang laki-laki, wa imaikum ataupun yang perempuan, yang salihin, yang merupakan budak-budak yang terlihat adalah budak-budak yang baik. Ayama itu jamak dari ayim di catatan kaki. Wa wa man la zaujalahu minar rijal wa man la zaujalaha minan nisa. Dia adalah laki-laki yang tidak punya pasangan atau tidak punya istri, dan perempuan yang tidak punya suami. Dalam bahasa Arab, istri atau suami semuanya disebut zaujun. Dan itu lughatul fusha, bahasa yang fasih untuk suami ataukah istri, semuanya adalah zaujun. Kecuali di bab faraid, maka ulama faraid minta pengecualian kepada ahli bahasa Arab, untuk membedakan, untuk menggunakan zaujatun untuk istri, supaya orang tidak kebingungan dalam menyelesaikan kasus faraid. Namun lughatul fusha, bahasa yang fasih, istriku ya zauji, suamiku ya zauji. Kemudian wal ahadis kathirah, dan terdapat banyak hadis, di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ya ma'syar syabab Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk ba'ah? Ya, catatan kaki, ba'ah an-nikah wa tazawwuj. Man asli dari ba'ah adalah nikah dan menikah. Namun yang dimaksudkan adalah takalifuz zawad, biaya pernikahan, wa mu'na, dan biaya pernikahan. Artinya kemampuan material. Kemampuan materi. Makna asli dari ba'ah adalah kemampuan biologis. An-nikah wa tazawuj. Namun yang dimaksudkan di hadis adalah kemampuan materi. Karena kemampuan biologis tidak perlu ditanyakan. Karena hadis ini ditujukan kepada maksur syabab. Kalau ba'ah di situ kemampuan biologis, maka berulang. Maka terjadi tikrar, pengulangan tanpa ada faedah. Ya, kalau syabab ya mesti punya kemampuan biologis, kemampuan untuk menyetubuhi istri. Sehingga ya, al-ba'ah meskipun makna aslinya adalah kemampuan biologis, supaya tidak terjadi tikrar dengan ya ma'asyara syabab, maka ba'ah maknanya kemampuan materi. Faliyat tazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa in aghattu lil basar, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan. Artinya orang bisa menundukkan pandangan tanpa menikah. Cuma menikah punya nilai plus, nilai lebih. Wa ahsanu lil farj, dan lebih membentengi kemaluan. Di sini katakan, digunakan ungkapan lebih membentengi. Artinya ya tanpa menikah untuk sebagian orang bisa membenteng kemaluannya. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu menikah, fa ali bisawm, maka adalah dia banyak-banyak berpuasa. Fa inna lahu wija'un, karena puasa bagi pemuda itu adalah wija', adalah kebiri. Ya, makna asli wija' adalah penghancuran biji pelir. Makna asli dari wija', nanti catatan kaki, wal murad bisaum wija', yang dimaksud dengan puasa itu adalah wija', aiqati'un li syahwatin nikah, memangkas syahwat keinginan an-nikah, nikah atau keinginan biologis. Dan hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikailah al-wadud al-walud, perempuan yang sayang dengan suaminya, bukan yang suka nempeleng suaminya. Al-walud, dan dia adalah perempuan yang subur. Fa inni mukathirum bikumul umama, karena aku akan banyak-banyakan umat dengan kalian, dengan umat-umat yang lain. Dan kaum muslimin pun sepakat akan disyariatkannya pernikahan. Kemudian hikmah disyariatkannya pernikahan, sungguh Allah mensyariatkan pernikahan li hikamin samiyah. Hikam jamak dari hikmah. Karena hikmah-hikmah yang luhur yang mungkin kita sebutkan secara global dalam poin-poin berikut ini. Kemudian yang pertama adalah i'fa'ul furud. Ini dicetakan saya pakai hamzah, i'fa. Ada versi lain pakai fa. Nah, itu yang lebih tepat. I'fa'ul furud, menjaga kemaluan, pakai fa. Kalau i'fa pakai hamzah, membiarkan, i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot untuk tetap tumbuh. Itu kalau kalau Taala hadzal insan, karena Allah ciptakan manusia, gharizah, dan Allah berikan kepada manusia gharizah, insting, fikyanihi, untuk supaya eksisnya manusia, supaya manusia terus berkelanjutan. Allah berikan kepada manusia gharizah jinsiyah, insting seksual. Maka Allah syariatkan pernikahan li isba, untuk memenuhi hadir rohbah, keinginan dari insting seksual. Wali adamil abad fiha, dan karena supaya tidak main-main fiha dalam keinginan biologis tersebut. Kemudian yang kedua, terwujudnya ketenangan wal uns. Uns itu nyaman karena ada teman. Nyaman karena adanya teman. Uns itu kebalikan dari wahsyah. Wahsyah itu galau karena sepi sendiri. Sepi sendiri, misalnya orang itu berada di rumah besar sendirian, maka ada perasaan enggak nyaman. Maka dia pun cari teman, boleh jadi nyetel televisi atau yang lainnya. Itu kan bentuk mencari teman. Karena ketika dia cuma sendirian, orang Jawa bilang ngelangut, ya. Nah, itu timbul yang namanya wahsyah, ngelangut, perasaan enggak nyaman karena cuma sendirian, enggak ada yang dijak ngobrol, enggak ada yang ya dijak interaksi. Maka untuk menghilangkan wahsah, kemudian maka orang kemudian boleh jadi nyetel radio, nyetel apa, untuk menghilangkan wahsah, untuk mendapatkan al-uns. Sebagian ulama mengatakan al-insan itu diambil dari kata-kata uns, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian di tengah hutan tanpa teman. Seandainya hidup di hutan enggak ada temannya pun akan cari teman, boleh jadi berteman dengan ular, berteman dengan monyet dan yang lainnya, tapi pasti cari teman karena dia enggak bisa sendirian. Karena sendirian dia wahsyah, dia akan mengalami wahsyah. Nah, maka terwujud al-uns, kenyamanan karena ada temannya. Baina zaujain, antara suami dan istri. Dan terwujudnya roha, kenyamanan, wal istiqrar. Istiqrar makna aslinya adalah stabilitas. Ini biasa dipakai untuk istilah negara dan semacam itu. Istiqrar daulah, stabilitas negara. Maka Allah alam di sini maknanya adalah stabilitas psikologis. Ya, karena orang yang belum nikah itu belum mendapatkan stabilitas psikologis, ya. Masih sering galau, enggak stabil. Kalau ta'ala wa min ayati anna khalaqalakum min anfusikum aswaja, di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bagi kalian min anfusikum dari diri kalian, yaitu sesama manusia, aswajan, pasangan, litas kunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah letakkan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Kemudian terjaganya nasab dan terikatnya dan terhubungnya tali kekerabatan wal arham, dan kekerabatan sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian baqa'u naslil basyari, eksisnya keturunan manusia, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin, yang ini bikin jengkel orang kafir. Dan banyaknya kaum muslimin di samping bikin jengkel orang kafir adalah untuk tersebarnya agama Allah. Al-hifad al-akhlaq, untuk menjaga moralitas. Minal hubub, jangan sampai mengalami dekadensi. Hubub mana aslinya adalah jatuh. jatuhnya moral dalam bahasa kita dekadensi moral. Wataradi dan jatuhnya moralitas fi hawiyati zina, di jurang zina, wal ilaqat al masybuhah, dan hubungan-hubungan, yaitu hubungan-hubungan lawan jenis yang masybuhah, yang mencurigakan. Kemudian poin yang ketiga, hukum menikah dan masalah memilih istri. Hukum menikah berbeda antara satu orang dengan yang lain. Yang pertama, boleh jadi wajib jika orang tersebut khawatir dirinya terjumus dalam zina. Padahal di sisi yang lain dia punya kemampuan untuk memenuhi biaya pernikahan berupa mahar, walimah. Demikian juga nafkah, punya kemampuan untuk menafkahi istrinya. Maka ini menikah bagi orang ini hukumnya wajib, karena pernikahan adalah jalan supaya ifaf, terjaganya kemaluannya, wasaunih, dan terjaganya dirinya dari terjumus dalam hal yang haram. Maka jika ada orang yang khawatir terjumus dalam zina, namun dia tidak mampu alias secara materi, fa'alih bisawm, maka hendaklah dia banyak-banyak berpuasa, waliyasta'fif, dan dia punya kewajiban untuk bersabar mengontrol dirinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan, min fadlihi, berupa rizki, dan kemampuan ekonomi padanya. Maka orang yang khawatir terjumus dalam zina atau kelainan-kelainan seksual, dan di sisi yang lain dia punya kemampuan materi, maka menikah bagi dia hukumnya wajib. Namun orang yang khawatir zina, kemudian namun secara materi dia tidak punya, apakah dia perlu memaksakan diri? Jawabnya tidak. Nekat, nikah modal dengkul, betul-betul modal dengkul, jawabannya tidak. Namun tidaklah dia memperbanyak puasa, kemudian waliyastafif, dia wajib bersabar, mengendalikan diri untuk tidak terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang haram, sampai Allah memberikan kemudahan, sambil terus berusaha cari kerja atau menciptakan pekerjaan, sehingga Allah memberikan kemampuan ekonomi untuknya. Kemudian yang kedua, boleh jadi hukumnya mandub alias masnunan dianjurkan untuk orang yang sudah memiliki syahwat, dan di sisi yang lain dia memiliki biaya pernikahan, namun dia tidak khawatir dirinya terjumus dalam zina. Maka hukum dianjurkannya adalah menimbang ayat-ayat yang bersifat umum dan hadis yang bersifat umum, berisi motivasi untuk menikah, watarhib, dan motivasi untuk menikah. Kemudian yang ketiga, menikah hukumnya makruh untuk seorang yang tidak membutuhkannya. Contoh orang yang tidak membutuhkannya adalah karena inian, dia adalah orang yang kemaluannya tidak bisa tegang, impoten, ya. Au kabiran, atau orang dia adalah orang yang sangat tua. Au maridan la syahwata. Lahuma, atau la syahwata laha, ya, harusnya dicetakan saya lahuma. Ada yang lain? Laha? Hah? Lahuma? Au maridan, atau sakit, dan karena sibuk dia dengan sakitnya dan penyakitnya, sehingga dia tidak punya syahwat terhadap perempuan. Yang dimaksud dengan ainin adalah ala layak dir ala ityan nisa, tidak punya kemampuan untuk menyetubuhi perempuan. Bahasa vulgarnya, kemaluannya tidak tegang, tidak bisa tegang. atau la yastahihinna, tidak punya minat dengan perempuan. Apa ini namanya kalau yang kedua? Hah? Ya memang enggak bagi dia lihat perempuan sama tembok biasa aja. Dia juga enggak nafsu lihat perempuan sama dengan lihat tembok. Nah, ini berarti la yastahihinna. Kalau masih bisa membedakan, nah berarti tidak termasuk la yastahihinna. Kalau yaqdir ala ityan nisa ada bahasanya impotent ya. Ya, namun enggak tahu istilah untuk yang la yastahihinna, tidak punya selera terhadap perempuan. Kemudian memilih zaujah, istri wa muqawimatu dzalika, dan poin-poin untuk memilih istri. Atau poin-poin yang perlu diperhatikan dalam memilih istri. Maka yusannu dianjurkan untuk menikahi perempuan yang memiliki agama. Yang agamanya bagus. Yang dimaksud dengan agamanya bagus adalah masalah amal. Bukan masalah teori. Bukan masalah teori. Dia pintar berteori, apal dalil macam-macam, namun tidak mengamalkannya, itu bukan dhatiddin. Dhatiddin itu berkaitan dengan al-amal, berkaitan dengan al-amal bil-ilmi, mengamalkan ilmu. Bukan kecerdasan, wawasan dan ilmu tentang agama. Wal ifaf, dan carilah istri yang menjaga kehormatan. Yang bukan bekas dan sisa orang. Wal aslu tayyib, dan dia usulnya adalah usul yang tayyib. Nasabnya, nenek moyangnya atau keluarganya dari keluarga baik-baik. Wal hasab, dan memiliki hasab. Hasab itu kemuliaan nenek moyang. Kalau aslu tayyib sekedar bukan keluarga penjahat, bukan keluarga brengsek, namun ya sekedar tidak masalah. Lebih bagus lagi kalau punya hasab, punya kemuliaan bapak dan kakeknya dan seterusnya, punya kemuliaan kedudukan di masyarakat, terpandang sebagai tokoh dalam kebaikan, bukan kejahatan. Bukan kepala rampok gitu ya. Dan boleh jadi takmir masjid atau dai, ustaz atau yang lainnya. Wa jamal, dan memiliki kecantikan. Menimbang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkal mar'atu li arba'in." Ada empat faktor yang mendorong laki-laki menikahi perempuan. Ada karena faktor hartanya, ada karena faktor hasabnya, kemuliaan nenek moyangnya. Boleh jadi karena dia berdarah biru, dari kalangan bangsawan, karena punya gelar-gelar kebangsawanan, Raden kalau di Jawa, Lalu kalau di Lombok, Andi kalau di Sulawesi. Wali jamaliha, dan ada yang karena faktor cantiknya. Wali diniha, dan karena pertimbangan agamanya. Fadfar, maka mana asli fadfar adalah dapatkan, menguasai, mengalahkan, mana asalnya. Artinya perlu persaingan. sehingga ada yang berhasil dan ada yang gagal. Bidzati din, dengan wanita yang baik agamanya. Taribat yadaka, jika tidak maka bertepulah dua tanganmu. Yang dimaksud dengan bertepulah dua tanganmu di catatan kaki, ai iftaqarat yadaka, kiri. Engkau akan kosonglah tanganmu, miskin. Waltasakat biturab, sehingga tangan tersebut kemudian digosok-gosokkan, dilekatkan di debu, karena tidak ada sesuatu di tangannya, tidak ada harta di tangannya. Waya kalimatun, ini adalah ungkapan yang dalam budaya orang Arab maknanya adalah al-hathu, motivasi, wa tahriyub. Kalau hathu itu motivasi biasa, tahrid itu motivasi namun keras. Ya, dalam bahasa kita setengah maksa. Nah, setengah memaksa. La doa bukan maknanya Nabi mendoakan kiri pada orang-orang yang milih, bukan karena faktor agama. Namun maknanya adalah motivasi, setengah memaksa untuk menjadikan faktor agama sebagai faktor pertimbangan pokok memilih seorang istri. Falyaris, maka hendaklah seorang muslim itu antusias untuk memilih dzati din, perempuan yang baik agamanya, dan hendaklah perempuan yang baik agamanya itu fi maqamil awal, dia jadikan sebagai kriteria nomor satu. Kriteria nomor satu, baik agamanya. Wadzalika, dan hendaklah waya ja'al, dan hendaklah dia jadikan perempuan yang baik agamanya tersebut, dia jadikan sebagai asas al-ikhtiar, pedoman dalam memilih, bukan lainnya. Dan dianjurkan juga untuk memilih istri yang subur. Menimbang hadis Anas radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, nikailah perempuan yang sayang dengan suaminya dan subur kandungannya. Karena kau akan banyak-banyakan umat dengan berbagai macam para nabi nanti pada hari kiamat. Dan perintah di sini bukan perintah wajib, non perintah anjuran. Apa indikator yang memalingkannya? Pernikahan Nabi. Karena Nabi menikah dengan banyak wanita yang tidak memberi keturunan untuk beliau. Kemudian waisanu, dan dianjurkan untuk memilih gadis. Berdasarkan hadis Jabir radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahala bikran. Nabi bersabda kepada Jabir, hala. Hala itu untuk tahriq, motivasi setengah memaksa. Kenapa tidak? Gadis, tula ibuha wa tula ibuka. Dan umumnya gadis masih suka bermanja-manja, bermain-main. Maka engkau bisa bermanja-manja dengannya, dan dia bisa bermanja-manja denganmu. Kecuali jika ada maslahat turajih yang menyebabkan yang lebih maslahat, yang lebih rajih, maslahat yang lebih besar adalah menikahi janda. Maka dalam kondisi tersebut boleh lebih mendahulukan janda daripada gadis. Wa yakhtar, dan dianjurkan untuk memilih yang jamilah, yang cantik. Li'annaha askanu li nafsihi, karena itu lebih membuat dirinya tenang, lebih menundukkan pandangan. Di rumah ada yang lebih cantik, kan, daripada di luar. Maka lebih bisa menundukkan pandangan, wa'ada alima wadatihi, dan lebih mendorong untuk bisa mencintainya. Mawaddah, makna asalnya adalah mahabbah khalisah, cinta yang murni, tidak bercampur rasa tidak suka sedikit pun. Itu namanya mawaddah. Namun kalau cinta namun ada sisi-sisi tidak suka, maka tidak disebut mawaddah. Kemudian poin yang keempat, min ahkamil khitbah wa adabiha, beberapa ketentuan untuk melamar dan etikanya. Pengertian khitbah, idharu rohbati fi zawad bimru'atin mu'ayyanatin, menampakkan keinginan untuk menikahi perempuan tertentu. Wa i'lami waliha bidzalika, dan memberitahukan kepada wali si perempuan bidzalika, adanya keinginan tersebut. Di antara ketentuan untuk khitbah dan adabnya, yang pertama adalah haram seorang muslim melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim. Haram melamar manakala ujiba li talabihi, telah mendapatkan respon positif permintaannya. Sudah mendapatkan lampu hijau. Walau ta'ridan, meskipun lampu hijau tersebut isyarat. Adapun jika lamaran cuma ditampung, sekedar ditampung, maka boleh melamar gadis yang sudah dilamar oleh lelaki yang lain, dengan syarat lamaran pertama baru ditampung, belum ada isyarat apapun, mau merah ya enggak, hijau juga enggak, ya enggak ada isyarat merah ataupun hijau, cuma sekedar ditampung, maka boleh ada lelaki lain yang melamarnya. Yang tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar dan dia telah memberikan isyarat menerima lamaran. Dan tidak boleh manakala wa alima athani bi ijabatil awwali, dan lelaki yang kedua telah tahu kalau lelaki yang pertama itu telah mendapatkan lampu hijau. Artinya kalau dia langsung melamar begitu saja, oh, saya kayaknya suka dengan dia, mana rumahnya, langsung cari, gak ngomong-ngomong sama ini, pokoknya langsung datang ke rumahnya, pak saya mau melamar. Baru ketika itu baru dia tahu kalau sudah dilamar, ya gak dosa. Yang dosa itu kalau sudah tahu berita. Nah, sudah tahu berita kalau itu sudah dilamar dan telah mendapatkan sinyal hijau, lamarannya telah mendapatkan sinyal hijau. Kalau tidak tahu, baru tahu setelah mengungkapkan lamaran, ya tentu tidak berdosa. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika seorang laki-laki tidaklah boleh melamar ala khitbati akhi, perempuan yang telah dilamar saudaranya. Dengan yang dimaksud ala khitbati akhi, dia adalah telah menerima lamaran, bukan sekedar menampung. Hatta yang kiha, kecuali jika dia telah hatta yang kih, ini agak muskil kata kalimat hatta yang kih. Kalau hatta ya truk, ya jelas sampai lelaki yang melamar itu mundur, meninggalkan si perempuan, tidak jadi. Kecuali jika hatta yang ini kita maknai dengan istisna mungkote. Kecuali jika si laki-laki itu menikahinya, ya sudah. Kalau begitu sudah putus harapan. Kecuali kalau dia sudah menikahinya, ya berarti ya sudah. Sudah jelas putus harapan, jangan kutunggu jandamu, ya. Nah. Udah jelas posisinya, ya harus cari yang lain. Maka ketika perempuan tersebut telah dilamar oleh orang lain dan dia telah menerima lamaran, maka di situ lelaki yang lain yang punya minat dengan perempuan tersebut posisinya masih harap-harap cemas, belum pasti. Cemasnya hilang manakala dia ternyata enggak jadi, ternyata lamaran dibatalkan. Ternyata si laki-laki mundur enggak jadi, membatalkan lamaran. Maka berarti cemasnya hilang. Atau ternyata laki-laki tersebut jadi menikah dengan si perempuan itu, maka harapnya hilang, kan? Namun kalau perempuan tersebut baru dilamar oleh seorang laki-laki dan dia telah menerima lamaran, posisi penonton di sini harap-harap cemas, kan? Harap atau cemasnya hilang nanti tergantung belakangnya. Atau yang ke sampai menikah, ya berarti harapnya hilang tinggal cemas, ya, tinggal galau. Atau ternyata laki-laki tersebut mundur, ya maka cemasnya hilang, tinggal harap. Kenapa dilarang melamar perempuan yang telah dilamar oleh yang lain? Wadzalika lima fi taqaddum lil khitbah minal ifsad alal awal. Hal itu dikarenakan karena maju untuk melamar, maka ini adalah tindakan merusak, menyakiti lelaki pertama. Wa iqa'ul adawa dan menjadi sebab terjadinya permusuhan. Kemudian tentang bentuk lamaran, bagaimana cara melamar, maka ada aturan main, antara ada lamaran terang-terangan dan ada lamaran sindiran. Haram hukumnya melamar dengan terang-terangan jika perempuan yang mau dilamar adalah al-mu'taddah al-ba'in, dalam kondisi iddah, dan dia iddahnya adalah iddah ba'in, cerai tiga misalnya. Cerai ketiga, ini mau ngelamar janda dan dia dalam posisi masa iddah dan ini cerai yang ketiga. Maka ketika dia di masa iddah, maka haram dilamar dengan vulgar, non boleh dengan isyarat. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala junah alaikum fima aratum bi min khidbatin nisa, tidak dosa atas kalian fima aratum menggunakan bahasa sindiran, min khidbatin nisa, untuk melamar perempuan. Dan yang dimaksud dengan perempuan di Al-Baqarah 235 ini adalah perempuan yang bain dengan suaminya. Boleh jadi ditinggal mati oleh suaminya atau cerai dengan cerai tiga. Maka ketika di masa iddah haram hukumnya kalau melamar dengan kalimat vulgar. Maukah engkau jadi istriku misalnya? Ini tidak diperbolehkan. Fayajuzulahu ta'rid. Namun boleh melamar janda semacam itu, janda yang tinggal mati atau cerai-cerai yang ketiga dengan suaminya, dengan ta'rid, dengan bahasa kiasan. Contoh bahasa kiasan, ada seorang berkata kepada seorang laki-laki berkata kepada perempuan itu, aku berharap agar Allah memberikan kemudahan bagiku untuk punya istri yang salihah. Nah, tapi ngomongnya sama perempuan. Nah. SMS kan, dengan perempuan tadi. Tidak ada maknanya kecuali siapa yang dimaksud dengan maka salihah yang di SMS itu kan. Yang diajak bicara itu. Atau mengatakan, ini urut disawaja. Saya punya keinginan untuk menikah. Nah, tidak di sebutkan dengan siapa. Namun itu diomongkan kepada seorang yang berwajah menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka itu sinyal yang bisa ditangkap oleh wanita yang cerdas, yang tidak terlalu BODO, kan? Apa maksudnya, kan? Kemudian fanafil harat, tidak adanya dosa untuk mu'arid, untuk orang yang melamar dengan bahasa kiasan, menunjukkan tidak bolehnya tasrih, tidak bolehnya lamaran yang vulgar. Kenapa? Apa hikmah dilarangnya hal ini? Karena boleh jadi ketika ada lamaran yang vulgar, ini mendorong si perempuan. Ya, maka qatyamil al-hirs ala zawat. Boleh jadi perempuan ini hirs, semangat untuk segera menikah. Dan ketika ada lamaran vulgar, maka semangat ini akan mendorong dia untuk alal ikhbar, untuk mengkabarkan berakhirnya masa iddahnya padahal belum berakhir. Di antara hikmahnya kenapa tidak boleh lamaran vulgar, hikmahnya adalah supaya tidak mendorong perempuan itu untuk bohong. Oh, saya sudah selesai kok iddahnya, padahal belum selesai. Wa amal mu'taddah, ada pun perempuan yang dalam masa iddah dan iddahnya adalah raja'iyah, masih bisa rujuk dengan suaminya, yaitu talak pertama atau talak yang kedua, maka haram sampai-sampai ta'rid bahasa kiasan. Kalau bahasa kiasan haram, yang vulgar, ya lebih-lebih lagi. Kenapa? Li'anna fi hukmi zaujah. Karena perempuan yang dicerai, masa iddah cerai satu dan cerai dua, itu secara fikih namanya fi hukmi zaujah, meskipun bukan zaujah. Masih berstatus istri meskipun bukan istri. Maka dibedakan antara zaujah dengan hukmi zaujah. Kalau dia zaujah bukan lagi zaujah, namun fi hukmi zaujah. Kenapa? Karena ya, laki-laki ini bisa merujuk dia kapan dia mau selama masa iddah belum berakhir. Kemudian siapa yang dimintai pertimbangan oleh khatibin, lelaki yang melamar atau perempuan yang dilamar, wajib baginya untuk menyebutkan apa yang ada pada keduanya, min mahasin, sisi positif, wal masawi, dan sisi negatif. Dan menyebutkan hal-hal yang negatif dalam hal ini tidak tergolong ghibah. Ini adalah nasihat yang dianjurkan syar'an secara syariat. Ya, maka ketika ada orang yang perempuan yang dilamar, maka dia tanya-tanya kepada teman dari si pelamar, bagaimanakah lelaki itu yang dia melamarku dan saya belum masih jawaban, masih cari informasi tentang lelaki ini. Maka orang yang dimintai pertimbangan wajib bicara apa adanya. Jeleknya, positifnya, negatifnya, semuanya harus dibeberkan. Biar dia punya bahan pertimbangan untuk menerima ataukah menolak lamaran tersebut. Kemudian khitbah itu mujaradu wa'din bizawat. Statusnya adalah baru semata-mata janji untuk menikah. Dan menampakkan keinginan untuk menikah. Walaysa zawajan. Dan belum, dan bukan pernikahan. Maka oleh karena itu ya beko, tetaplah masing-masing dari pelamar dan wanita yang dilamar statusnya adalah ajnabi. Berlaku padanya aturan-aturan dan etika hubungan dengan ajnabiyah, ya, dengan perempuan ajnabiyah ataupun dengan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan apa-apanya. Maka ketika baru dilamar itu, meskipun lamaran telah sampai pada orang tua, sampai wali, ya, tidaklah kita katakan sudah 50% ataukah sudah 10%, nah masih 0%. Ini masih poin keempat ini mau mengatakan ini masih 0%, Mas, ya. Enggak ada hubungan apapun, ya, keterikatan apapun. Dan Nah, karena ini di sini disampaikan ini adalah wa'du, janji, maka bagaimanakah hukum membatalkan khitbah? Maka sama dengan hukum tidak menepati janji. Apa hukum menyelisih janji? Kalau ada udzur, ya tidak apa-apa. Ada udzur, ada alasan, tidak apa-apa. Ya. Maka perempuannya membatalkan, atau si laki-laki membatalkan, dan itu ada udzur, ada alasan, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Ternyata setelah dilamar dan tahu kalau ini laki-lakinya temperamen tinggi, belum dinikahi saja sering dimarahi, dibentak-bentak, dicaci maki, ya maka ya. Dan ini banyak kasus semacam ini sering ditanyakan, ya sampai pertanyaan semacam ini sering masuk ke saya, dan saya jawab, ya sudah, jangan, mundur saja, nah, jangan diteruskan. Gambling itu ya. Ini belum istrinya saja sudah main marah-marah, main bentak-bentak. Kalau jadi istrinya kayak apa? Babak belur nanti. Wah, ini sudah nanti malu, kabarnya sudah tersebar. Nah, ini mafsadah itu daripada mafsadah babak belur. Ya, lebih ringan mafsadah, ya, malu sedikit ya. Sudah dilamar kemudian batal daripada nanti ternyata kondisi keluarganya tidak sebagaimana yang diharapkan. Namun jika tanpa udzur, tanpa alasan, maka para fuqaha mengatakan hukumnya makruh. Dan hukum nazar ilal maktubah, hukum melihat perempuan yang dilamar. Laki-laki yang ingin untuk melamar seorang perempuan disyariatkan, tepatnya yusannu, dianjurkan untuk melihat mayadhar minha adatan, apa yang nampak biasanya. Yaitu yang apa yang nampak biasanya, wajiha, yaitu wajahnya, dua telapak tangannya dan dua kakinya. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sunya, ada seorang perempuan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu." Dia minta ingin diperistri oleh Nabi dan dia tidak minta mahar atas hal itu. Ini disebut menghibahkan diri, dan ini hukum khusus untuk Nabi. Ya, sehingga selain Nabi tidak boleh mendapatkan hal ini. Oleh karena itu, maka tidak boleh ada pernikahan dengan persyaratan dan kesepakatan tidak ada mahar. Ya, karena pernikahan semacam ini serupa dengan hibah pada Nabi, hibah, menghibahkan diri, dan ini padahal ini adalah hukum khusus untuk Nabi. Maka Nabi pun menaikkan pandangannya pada perempuan tersebut, wasawwabahu, dan menundukkannya. Nabi pandangi perempuan tadi dari atas ke bawah. Setelah itu Nabi berkesimpulan tidak minat, thumma taqta'a ra'sahu, kemudian Nabi menundukkan pandangannya. Demikianlah adab etika nazar. Ketika seorang laki-laki itu melihat perempuan yang ingin dia lamar, kemudian saat dia lihat, dia kemudian sudah langsung bisa memberikan keputusan, kalau dia tidak jadi, maka dia wajib untuk menundukkan pandangan. Tidak kemudian memanfaatkan kesempatan. Wah, ini kan masih majelis nador, masih halal ya, dia dilihat lagi lah. Nah, meskipun ya sebenarnya sudah mantap, tidak jadi, itu tidak boleh. Begitu dia sudah bisa langsung memberikan keputusan ketika itu, kalau tidak jadi, maka dia tidak boleh memandang perempuan itu. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seseorang yang mengkabarkan kepada Nabi kalau dia tazawwaja. Tazawwaja di sini maknanya adalah khotobah. Maknanya adalah akan menikahi, bukan telah menikahi. Maknanya adalah melamar. perempuan Ansar. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Maka dia mengatakan belum. Maka tentu karena Nabi dia mengatakan belum, ini tidak mungkin maknanya adalah tazawwaja, kita maknanya sebagaimana makna zahirnya. Tazawwaja di sini wajib untuk kita ta'wil. Kalau enggak nanti hadisnya enggak manfaat. Sudah akad nikah ya enggak perlu diperintahkan untuk dilihat, sudah nanti otomatis ada kesempatan untuk melihat ya. Maka makna tazawwaja adalah ya tazawwaja, hendak menikah, dalam makna khotobah, telah melamar. Maka lihatlah, maka Nabi katakan pergilah lihatlah calonmu, karena di mata orang Ansar ada sesuatu. Mata orang Ansar itu sedikit sipit. Maka engkau lihat, engkau cocok enggak dengan model mata semacam itu. Maka ini menunjukkan yang dilihat wajah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.